السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دنيا الفاضحة. الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وقال عندك صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام يقوم بقل جمنا صلى فقراء امتي برا برا فقير امتي انسون يوم القيامه عندهم دين القيامه wujud untai bera-bera raine fukara iku kal komari kaya rembulan. Wasungurung untai bera-bera rambute fukara iku mansujatun di songket biduri kelawan inten wal yakut ilan yakut. Wabi aidim lan kelan bera-bera tangane fukara akdahon untai bera-bera wadah minurin sangin nur. Wajlisuna lan pada lungguh so fukara ala mana bira ingatasi bera-bera mimbar minurin sangin nur. Mana sehalai tayo menungso iku pil hisabi in dalam hisab. Nah, tindak sikit. Nanti kan ikan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yakumu fukara ummati yawmal qiyamah wujuhum kalkomar wa sumurhum man sujatan bidduri wal yakut wabi aidim aktahan min nurin wajlisun ala manabira min nurin wana sufil hisab. Sesok neng dino kiamat umat ingsun sing padha fakir-fakir sing padha randuwe iku pasuryane kaya bulan putih, maksudnya berbahagia, lan rambute dadi apa taleni nganggo inten lan yakut, lan neng tangane wong-wong fakir mau ana wadah sing digawe saka pepadang, lan dhewek kabeh padha lingguh ning mimbar saka pepadang saka cahya. Among kok wektu iku wong-wong isih dadi hisab, isih dadi priksa ngamale. Iki wong fakir sing nderek Kanjeng Nabi sabar marang fakire. Wayang duluran nyawang sapa aljannati ahli swarga ilai maring fukara fayakuluna mongko padha ngucap sapa ahli jannah aha ulai ana ta ta iki kabeh iku minal malaikat saking para malaikat fayakuluna mongko padha ngucap sapa fukara la ora patang durulan ningali ilai maring fukara sapa al malaikat para malaikat fayakuluna mongko padha ngucap sapa malaikat aha ulai ana ta ta iki kabeh iku minal anbiya saking para nabi fayakuluna mongko padha ngucap sapa fukara la ora bal nahnu bali utai ingsun kabeh iku min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam sing ummati Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Nalikane ning swarga sesuk penduduk swarga do ningali banjur do takon iki kelompok iki termasuk para malaikat wae. Nah, terus wong fakir mon jawab orang. Semoga para malaikat do mirsani wong-wong fakir mau njur do ngucap iki termasuk para nabi wae. Njur wong-wong fakir jawab orang. Kula sedaya niki saka umat Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Fa kuluna mengko padha takon sapa malaikat bi ayil amali lan di pira-pira amal razaqakum rezekani ing sira kabeh sapa Allah taala. Allah taala hadi darajati ing iki pira-pira derajat. Baikul ngucap sapa kara lam takon ora ana apa amaluna pira-pira amal ingsun kabeh iku kasiratan akeh. Malam nasum lan ora poso sapa ingsun adhara ing setahun. Malam nakum lan ora salat ingsun al-laila ing dalam bengi. Falkunna bali ana sapa kita kabeh iku nuhafidu ngreksa sapa kita kabeh malah sholawat yang atasnya berapa sholat al-khamsi kang lima bil jamaah tiklan jamaah wa idha samik nalan tukaleng ngrungu sopa yang sun kabeh isma muhammadin alaih sholat wassalam yang asmani Kanjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Fadat mongko mililuh utawa ndrajas apa ngayunana pira-pira mata ingsun bidam ngi kelawan lo. Aku nang sawah ingsun kabeh iku netengu ndungak sawah ingsun kabeh mengkau bencang hati khas ingin kang huso menaskurulan syukur ingsun kabeh Allah ing Allah al-fakri ing Allah sepukir Allah di asobana kang menani apa fakir na ing ingsun kabeh jubda tulang ini. Banjur para malaikat mundut pirsa lah ngamale sampean kabeh niku napa kok ngantek Gusti Allah maring rezeki kanthi derajat sing kaya mengkene dhuwure. Njur wong fakir do jawab, kula sedaya niki mboten duwe ngamal sing akeh, kula nggih mboten setahun niku mboten kok poso terus. Lan kula sedaya niku nggih mboten salat bengi. Neng kula sedaya niki tansah ngrekso salat lima wektu kanthi jamaah. Nanti isi fakir sing pindhone salat jamaah dijaga tenan. Lan nalikane kula sedaya niku mireng asmane Kanjeng Nabi disebut apa jenenge peningal kula sedaya niki do ndrajas luwe, maksude kangen, maksude tresno. Lan kula sedaya niki nek ndonga kanthi ati sing khusyuk lan syukur nang ngersane Gusti Allah awet kefakiran sing kula sedaya niki alami. Dadi niku wong fakir sing dhuwur banget derajate ya ngono kuwi syarat iki siji njaga salat lima wektu, ngono. Lima wektu kanthi jamaah. Sing kedua iki ra iso digawe iki. Nek sak jamaah wis iso diusahake to. Sing kedua nek asmane Kanjeng Nabi disebut iku ndrajas luwe. Nangis ya, mergo tresno, mergo kangen lan sak piturute ngono. Iki rasa dianu yang sing tudur arwe mendayu-mendayu tetap mendelek je, si mendelek si turu je, si malah kan kan wis menyang bola balik ora kasil-kasil maksud tu, happy, radati. Ya masalah iki untuk bisa menyayangi merindukan Rasulullah itu, ya kudu kenal sih sapa Rasulullah itu. Tapi sebenarnya kan wis berkali-kali kita sampaikan bahwa tidak ada yang lebih menyayangi kita dibandingkan Rasulullah. Bahkan orang tua kita, seberapapun rasa cinta, rasa sayang orang tua kita pada kita, itu tidak seberapanya nek dibandingkan rasa sayang, rasa cinta Rasulullah kepada kita. Yang membela kita nanti di hadapan Allah karena dosa-dosa kita yang keterlaluan itu ya hanya Rasulullah, mana loh? Yang pertama Rasulullah, tentu saja nanti juga para barisan apa jenenge pembantu Rasulullah, para sahabat, para ulama, para wali dan sebagainya. Jadi ya alangkah bodohnya kalau tidak bisa sayang karo Kanjeng Nabi. Alangkah bodohnya kalau tidak bisa tresno kangen karo Kanjeng Nabi iki ya. Ya saking jubluke tenan, ngono lho, asline ngono. Nah, itu memang tidak bisa dibuat. Menangis itu tidak bisa dibuat, ya asmane Kanjeng Nabi disebut menangis itu ya tidak bisa dibuat, ngono lho. Kalau tidak tahu sejarahnya. Dan itu bukan hanya kata-kata atau statement saja, ngono lho, Kanjeng Nabi itu semua gerak-gerik Kanjeng Nabi bersama keluarganya itu membuktikan kecintaannya, menunjukkan kecintaannya kepada kita, ana lho. Pengorbanannya dan sak pitulute itu betul-betul untuk kita, ana lho. Mun Kanjeng Nabi cedha swarga dhuwur dhewe to, keluargane Kanjeng Nabi ya cedha disucikan oleh Allah dari dosa-dosa. Tapi kenapa harus ikut harus menderita harus sedemikian rupa? Itu untuk kita sebenarnya, ana lho. Nah, makanya nah, dengan pengertian-pengertian seperti itu nanti kita itu bisa merasakan rasa sayang, rasa cinta, rasa rindu kepada Kanjeng Nabi. Nah, ketika misalnya acara simdurar ya bisa menetekkan air mata, nah, ora kelingan apa-apa ngono liyane hanya dipenuhi dengan rasa rindu dan rasa cinta ngono. Yang lain tidak kelingan, mrene menyang mau gumko matane sing gene beleken mari ora kelingan nek ngono kuwi mari ra mari iki ora penting meneh nek dihadapan pada rasa rindu pada Kanjeng Nabi ngono lho. Ngono saya ketapeti iki piye to ya wis bola bali menyang sing durar eh ra mari-mari kuwi jenenge ra dadi memang padha karo medukon. Terus isi turu ya sekarang kesel lagi warna-warna ayo ra dadi. Nah, itu memang ya anu, memang tidak mudah. Nah, itu padahal ngono kuwi sih. Siji syarat kere wae ya ora wani. Jam 5 wektu ya botenan. Nyuwun asmane Kanjeng Nabi disebut ya iso ndrajos luwe iki. Ya ora gampang. Nyuwun nek ndungoe kanthi ati sing khusyuk ya biang-biangan. Nyuwun syukur nang ngersane Allah. Mergo kefikiran sing dialami. Oh, luwih angel meneh wong Rasulullah gampang. Itu loh yang tidak mudah itu. Lagi iki golongan anu iki. Wali iki dan do wali-wali iki jebulane tak kira mengkere biasa. Nek mengkere biasa sih rada gampang le nandang. Syukur. Jadi ya seperti itu. Monggo. Nah, biasanya para wali kan anu to. Al fakir to orang-orang yang fakir. Ya fakir iki engko ya. Anune iki macam-macam, wujude iki macam-macam. Bisa fakir harta benda. Yang jelas itu hakikat dari kefakiran itu adalah senantiasa membutuhkan Allah. Apa yang dibaca si Anoma lah ya teh. Wallahu apa? Ngono. Wa antum fuqara ngono. Apa mu? Nah, saya mau cair lali. Nah, sana mau cair ayat apa? Eh? Bu, orang wacane ayat itu, memang suratnya gampang tak buat popo rampung itu. Wacane ayat mana? Wa antum fuqara ana cintaan. Wallahu apa? Nah, Quran tidak kena direkon. Main Allah lah yang maha kaya dan kalian itu fakir maksudnya. Butuh Allah. Fakir itu kan butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya sindudra itu ya di nek arep berlatih bagaimana kalau asmane Kanjeng Nabi disebut itu menangis. Itu ya disinau. Dan sebenarnya wah sesuk aku nek estu ora ya iso ngono urung karuan. Aku ket bayi ket lahir cenger. Nek asmane kan jane disebut itu wis iso nangis ngono. Jadi kamu jangan nunggu umurmu sejuta tahun agek ben iso nangis. Sejak sekarang itu berlatih lah ngono. Nah itu bukan masalah usia kok. Anak muda bisa menangis, orang tua bisa tidak menangis ngono. Wis sapa kae wingi Abdullah ka critane. Ana sapa ana ning Kalimantan iki anu boys ini anggere krungu asrokal iki semaput. Saking dene dadine anu iki nek bae anu ngrawi majelis itu durah barang iki anu siap-siap ngono lho. Mesti semaput ngono. Ora ora digawe mesti semaput ngono lho. Allah nek ana sing durah terus diundang kan maringi ceramah apa-apa ngono iki lek rawuh iki bar asrokal. Ndak ngerepoti sing do sing durah. Mesti sama apa kerja-kerja dan suwe le nambah ni. Jadi naik simtu dular parman pasro kalau tibu orang ledeak ura BB mengelah. Jadi nganu lagi ngono kui. Jadi ya tetapi memang harus belajar dan minta tolong kepada Allah. Nah, caranya itu memang kayak naik cara. Nah, nopoe unen-unen ini memang tak kenal tak sayang. Semakin kita itu mengenal siapa Nabi, siapa keluarga Nabi, siapa para sahabat Nabi, itu kita akan semakin mencintai, menyayangi. Dan tidak ada cinta untuk yang lain ini mengturan. Jadi cinta untuk anak istri macam-macam kita didawai Kanjeng Nabi, gitu loh. Itu sekedar itu habislah cinta kita. Kalau kita itu sudah mengenal siapa Nabi, ngono lho, siapa Kanjeng Nabi iki sapa to? Nah, Hasyim Tudrar itu kan sudah sebagian besar sudah ada garis-garis tentang sejarah Nabi, itu ana terjemahane yang kita pelajari. Kita hayati ya, itu sedikit banyak, ya banyak lah kalau kita bisa menghayati itu. Sudah banyak itu informasi tentang siapa atau Kanjeng Nabi itu. Dari hadis-hadis saya wingi kae misale ya apa Kanjeng Nabi nek sare ning kloso barang ra ya anu toh ngeres banget toh niki. Ya ngene nek ora tresno ya serandhe akal. Wong serandhe akal. Ning depo andekno ya ana sing sengit karo Kanjeng Nabi ki nang dibleni. Ya ana tenan. Ya nang mlo nek ro Gusti Allah cemplungke neraka goreng garing kali ya strep ngono lho ya kebangetan tenan. Kebangetan tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh gerak-gerik Kanjeng Nabi itu membuktikan rasa cinta Kanjeng Nabi terhadap kita umatnya. Seluruh gerak-gerik keluarga Nabi itu membuktikan itu semua. Ana to? Ora mung kata-kata tapi bondo bau pikir nyawa kabeh setorke hanya untuk apa kuwi jenenge mewujudkan cinta beliau-beliau itu kepada kita lah, kita ya kebangetan era cinta sesama manusia we sentek sekian biyen ki entek cinta kuwi mboh gara-gara anu ket biyen ki entek san. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ki mau arep dadi top banget iki ya mau fakir ya jaga salat 5 waktu nek asmane Kanjeng Nabi disebut iso nangis. Nek ndonga khusyuk njur tansah syukur nang ngersane Allah. Apa kesene amarga fakire mau. Mengalami kefakiran ini disyukuri karena ya paling tidak hisape esok ringan. Karena tidak nek kepengin maksiat ira keturutan. Menung nyatane iki oke-oke wong 99,99%. Nek cara kasus nyatane iki nek dilonggari rezeki iki ora lulus, ngono lho. Dilonggari rezeki mesti ming digo maksiat, ngono lho. Jarang sekali sing apa jenenge kaya Abdurrahman bin Auf ngono kae. Jarang sekali. Atau mah ra ono. Mear gue seneng-seneng enak-enakan tonjo-tonjonan megah-megahan alhaku mutakasur megah-megahan karo kakean gue aslinya kan minggu ini 100% gue perjuangan Islam kok ya kata ini angel ane lho jadi oke kaya ming tibane minggu maksiat gue ini gue mumpung gak diwe agak klik di tangan lagi agak di randwe lah sing duwe disyukuri sing randwe ya disyukuri syukur alhamdulillah kere. Aku jenenge ra syukur ing Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mriyen bening sungai ben saking Umar bin Sungaib ana sedeng Umar iku kala ngendika sapa Umar kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Khoslatani utawa perkara loro iku man wong kanata kang ana apa khoslatan. Khoslatani. Semawi cat. Utawi perkara lho semawi. Semawi. Be, nanti. Anggere sing ditakoni aja sik kaca kae, nek kaca takoni mah sepeleke ngomong. Beliau ra iso. Musim tasnia. Iku man wong kanata kang ana apa keselatan. Kanata apa? Kanat. Kana-kana. Urai. Kanata kang ana apa keselatan fi ing dalem man. Kata bau mongko nyatet ing man sapa Allah taala Allah taala sakiran ing wong kang syukur, sabiran tur wong kang sabar. Ngendikane Kanjeng Nabi diwiratake sang ngamri beni sungai. Kanjeng Nabi sampun dawuh khoslatani mangkanata fihi katabahullahu ta'ala syakiran sabiran. Ana perkara loro nek wong iki duwe perkara loro ning awake mau, rega Gusti Allah ditetepke sebagai wong sing syukur tur sabar. Padahal iman ki mung syukur karo sabar ana ta. Al imanu sinfani ne. Sinfon asyukru asinfon asabru ana ta. Iman ki mung loro mung sabar karo syukur, syukur karo sabar. Lah nek wong ki duwe dalam dirinya itu ada dua hal, itu rogo Allah ditetepake duwe syukur karo sabar. Man sapa wong inandara kang ningali sawan fidini dalam agamane wong ilaman maring wong huwa kang utahe wong iku faukahu sak ndure wong faktada mongko manung sapa wong biklan man fauqa wanan sapa wong inandara kang ningali sapa wong fi dunya kok endam dunyane wong ilaman maring wong huwa kang utahe wong iku dunahu sak ngisore wong fahamita mongko muji sapa wong Allah taala ing Allah taala ala fadlillahi ing atase fadlile Allah ing atase man yaiku sapa wae sing nek nggon urusan agama iku sing didelok wong sing sak ndhuure njur dheweke ngetutke wong sak ndhuure ngono urusan agama urusan ibadah sing didelok sak ndhuure wah aku nak kajian sregep tenan ibadah ngaji sregep mulai ya pinter lakune ape ya. Terus ngetutke ana lho. Sing nomor loro nek nggon urusan donya dheweke nyawang marang sak ngisore. Banjur dheweke muji ning ngersane Allah wis diparingi punjul saka dheweke, ana lho. Dene urusan agama ngentot anu iku kan biyen nek ketek dhewe SD ya tekrep krungu ya Pak Bu. Ya mung ora tau tandangi. Lha nandangi diwalek. Nah urusan akhirat iki urusan agama iki sing disang sak ngisore ya meso mbane kae aku seminggu ya ora ketang pesan nyang ngaji kan to mesti ngono kuwi. Dadi ora sak ndure misale nek urusan donya sing dingerti sak ndure dadine kemut-kemut karo apa kuwi jenenge kemecer. Lan sing di motor sing diingetke wong di mobil. Nah ya tobat sing di mobil sing diingetke sing nggo helikopter. Apa wis tak gendong kemana-mana ya tuh helikopter sih. Mbah Surip. Dengerke Mbah Surip ya to, Bet. Diwalek-walek ngono dadi urusan agama iku kudune dingetke sing sak ndure, sing luwih saleh, sing luwih takwa, anjur ngetutke. Anjur tiru. Nah, urusan donya sing dingetke sak ngisore saengga iso syukur ning ngersane Allah. Ngono lho kudune ngono. Nah, diwalek-walek dadi anane mung Rasulullah susah mangkel jengkel putus asa. Ya masalah iki diwalek ngene iki apa-apa nek diwaleki jajal sikil iki kudune nang ngisor ketok walek le mlaku nggo sirah jajalan to ora jengkel keju putus asa to. Begitu juga ngene mung nek diwalek iki ya ngono kuwi akibatnya. Kurang we keluane iki mung soal kurang dite walahala. Mati rampung Michael Jacksonnya mati ditiar gue apa ya lah kan gue letter kenal gue apa ya saya kira ini laris lagunya ya gue apa uang mingkarek ngamal aja ya padanya peti ini suka emas ya podo ya peti suka emas suka apa ya podo ini kan mana ngamale ape sing dominan sing ditompo ayo mulia ngamale Allah sing dominan ayo mingrekosa pendungi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jane wong iki ndang diloro, ada stres, ada bingung macam-macam mesti urusane iki ming dunya. Nek dunyane diselehke rampung ya. Ya ora bakal stres, ora bakal piye-piye. Ngono to. Yo kita itu konflik, kita itu padudon ora apa-apa, tapi urusane iki urusan untuk akhirat. Dan urusan akhirat itu kan selalu win-win solution, selalu mencari solusi yang terbaik dari segi akhirat bagi siapa saja. Nek wong donya iki mung ra anu, marake mumet ya ora rampung-rampung. Ana iki opo wong saiki dikepung oleh anu saiki apa-apa ya piye. TV yo ngajari kon tuku kae, kon tuku iki ya to. Ngono kae, ngono kae nek jaman biyen mah tentrem ya ora ana TV, radio mung nang kelurahan atau siaran mung setahun pindu. Dadi mah ora kepengin apa-apa. Lah saiki ngendi-endi ngerti sih. suku Asmat ya bahasannya saya kira seorang gus bahasa mereka ya kasono TV tu neng kono tadi ni bahasannya suku Asmat ya lu karo gue kan lu mau kemana gue juga anu gue gunung kecil yang kono padahal bian men ija neh anu saya kira lu mau kemana neh kalau dicampur siji suka bahasa asli neh siji suka TV jadi ni Gue neh judek ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya barang, kama kola kaya oleh ngendika sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wala tatamannau ma fadlallah bi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Wala tatamannau lan ojo ngarep-arep sira kabeh maing barang pandhara kang mutamake utawa kang maringake sapa Allahu Allah fiklan ma padha kowe setengah sira kabeh ngala batin ngala setengah liri jali iku tetep kudu wong lanang nasibun utawa bagian mimah saing barang iktasabu kang padha nyambut gawe sapa wong lanang wali nisailan iku tetep kudu wong wadon nasibun utawa bagian mimah saing barang iktasabna kang padha nyambut gawe sapa nisa was'alu lanyuna sira kabeh Allah ing Allah min fadli saing fadli Allah innallaha sunni Allah iku kana ana sapa Allah bikulli syai'in lan saben-saben suwici iku ngaliman mudanene utawa mirsane kaya didhawuhke Allah Ta'ala sing artine surasane kurang luweh wala tatamannau ma fadlallahu bi ba'dakum ala ba'din sira kabeh aja pisan-pisan ngarep-arep utawa kepengin marang apa sing wis di paringke Gusti Allah marang setengah ira kabeh dibandingke setengah liyane. Maksud e iki wong-wong iki nek nggon urusan apa wae, nah terutama iki nek nggon kontak wong umum iki biasane kan bondo. Gusti Allah iki maringi bondo iki ana sing diparingi kan ana sing paringi sithik. Aku iki kabeh iki bapak Gusti Allah iki maha wijaksana, maha saya mau sak piturute ya, aku kan gandeng sana aku kaya banget terus kerap tak terang gitu. Lah sing ora sing diparing sithik iki aja tamani, aja ngarep-arep utawa aja kepengin karo sing diparingi akeh. Lir rijali nasibum mimaktasabu walin nisa'i nasibum mimaktasaben. Sak kanggo wong-wong lanang iku ana bagian saka oleh nyambut gawe. Ana bagian. Ana bagian ini harus dipahami loh ini. Dia harus digarisbawahi ana bagian sekolah nyambut gawe. Jadi rezeki kok ora arep mergone nyambut gawe kuwi. Ngene lho, ana bagian sekolah nyambut gawe. Nyambut gawe njur dibagi karo Gusti Allah sak kersane Gusti Allah lek bagi. Ngene lho. Njur kanggo wong wedok ya ana bagian sekolah do temandang. Ngene lho. Iki tekanan iki bahwa kowe iki nyambut gawe ra nyambut gawe iki bagianmu iki wis ditentokke Allah. Ngono lho. Ora sekolahmu nyambut gawe kowe entuk akeh ngono ora kuwi ilmu modern kan ngono kuwi to ilmu bodoh sehingga ada frustasi to so sregep nyambut gawe masa kere. Ono bagian. Ngono lho. Ini nanti berkaitan dengan ayat berikutnya, ayat yang lainnya bahwa orang itu harus bekerja kan ngono to. Lah bahwa bekerja itu jangan mengacu pada hasil, mengaculah pada berapa sih bagian yang diberikan Allah? Nah itu lah. Mas'alullah min fadlihi lan sira kabeh padha nyuwuna ning ngersane Allah, nyuwun saka kanugrahane Allah. Nah gitu. Jadi kaitane iki bondo mau iki sing diparingke Allah bagian mimak tasabu mau. Nyuwun jar mas'alullah min fadlihi. Ya kok karek nyuwun upah sing oke karo Gusti Allah anu to? Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sak temene Gusti Allah iku marang apa wae iku tansah maha ngudaneni, maha pirsa, maha ngerteni, maha ngelmoni. Tegese yen nyuwun karo Gusti Allah, apa wae sing tak pengini. Ngono to. Lah ora usah kuwatir, ngono to. Gusti Allah iki maha mirsani, maha tahu, maha pintar, maha bijaksana. Jadi apapun yang diberikan Allah atas permintaanmu, itu kamu tidak usah bagaimana-bagaimana lagi, ngono lho. Wong donga iki adunga umuhul ngibadah kan ngono to. Wong donga iki ngibadah. Ibadah tur isa nggo ngleremke nafsu to, ngono to. Kopi ya Gusti Allah iki oh, nyuwun-nyuwun jare nek nyuwun mesti diparingi. Lah ya mesti diparingi kan ngono. Kita sudah menerangkan bagaimana hakikat Allah menuruti doa seorang hamba. Bolak-balik ya terangnya biar ana werna papat ya. Apa ini guys takon kancane ini. Radang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang yang harus dicatat itu memang anu gitu ya. Jadi kan ad-dunya lahwun walaib. Dunia itu innamal hayata dunya lahwun walaib. Saat temennya penguripan yang dunia itu lahwun, lelahan, walangibun, lan permainan, sendagura dan permainan. Nah, sendagura dan permainan itu, kalau kalian ikut bersendagura, kalian ikut ikut permainan itu harus serius. Benar loh. Tapi sadarilah bahwa itu tetap saja hanya sendagura dan permainan. Kayak bal-balan, kata. Emel bal-balan ini kan permainan. Kau anjur melu bal-balan, Allah ming permainannya sakarap itu kue linggo, teturun, udut, kayak kamu kok kan kiper, gak bisa dureng-dureng kancane. Kan gitu tuh. Begitu juga kehidupan dunia itu kan lahwun walangibun. Jadi kita itu harus amanah, harus serius itu bukan berarti memberikan diri kita sepenuhnya, tidak. Anu tuh. Karena dalam Quran itu, orang-orang yang beriman itu kehidupan dunia tidak membuat mereka lalai dari kewajiban yang sesungguhnya. Kayak bal-balan itu kan tidak membuat kita lupa bahwa iki ma'rif, kudu mulai, kudu atus, kudu salat. Itu loh. Itu juga secara umum. Nah, tapi kan kalau santri itu biasanya terjebak pada melu permainan. Jadi nek diumpama iki melu bal-balan ini ya kuwi. Kon kiper apa kon back ini malah teturan gulang-guling karo udut. Ono bal karo murah karo mu. Artinya kalau mengerjakan urusan dunia itu kebanyakan tidak profesional. Itu salah. Benar toh? Sementara yang santri itu tidak profesional, nah itu salah toh. Harusnya ya main ya sebisanya wong permainan kalah menang biasa. Nah. Sementara kalau bukan santri itu juga tidak profesional dalam artian bal-balan iki dadi upama sebagai perumpamaan iki kon kiper ning mah mlayu-mlayu tukang ngendi-endi gitu. Arep ngegulke barang ya wis malah bodol kabeh kan ngono. Dang maksud tu, maksudnya uang sing tutu santri ni biasanya ngoyak dunia sak pol-polnya ngantek modiar ngantek nyemplung neraka kan, ngono. Sementara santri kui nek pancen nyambut gawe pancen ya kudu profesional, kudu serius, gitu loh. Tapi juga jangan kui jadwalnya ngaji bareng wis biyen, jadwalnya sing tutular bareng wis biyen, iki agak sibuk itu salah itu. Wis, anu wis kebablasan kui, dadi kiper melu ngegul ke arepane ya malah bodol kabeh ana. Back anu overlapping ya iki bejo iki. Kalau sudah kerja kok sampai anu apa jenenge mengganggu ngaji, mengganggu jadwal ngaji biasanya itu seperti bejo sedang menjadi back maju tekan ngarep mah kegulan, ra ngegulke kan ngono to, mah rugi kapitunan gitu. Tapi kalau kerja itu tidak serius, tidak profesional itu seperti apa iki jenenge kang margi dadi bek kon ngebeki malah teturan karo udut karemu wong iki ming lahun malang ibun itu salah lagi. Jadi apa-apa iki nganggo anu lho. Pase perkara iki piye? Kalau kerja juga serius, bertanggung jawab, profesional gitu ta. Tapi tetap sadar bahwa ini hanya permainan, hanya sendagura. Anu ta. Hasil itu bukan dari pekerjaan tapi bagian yang diberikan Allah. Dan bagian yang diberikan Allah untuk setiap makhluknya itu pasti pas, pasti terbaik. Untuk sidi, untuk oke, untuk mahrento itulah yang terbaik. Itu loh. Kok rento kok yang terbaik? Iya. Bisa aja toh misalnya Pak Mul arep ning Jakarta tuku tiket kereta api ya ternyata tiket entek wis njok tulung supriwe ra iso. Ra sida menyang aja bulane wis ndonga tenan Pak Mul kan ya wis usaha ya ndonga tenan. Ya ora entuk tiket tenan ra sida nang Jakarta aja bulane sepure iki wabah do nyemplung jurang. Pak Mo ra sida melu kan dadi selamat. Begitu juga orang tidak punya, orang tidak diberi hasil itu. Iki nek dikei hasil iki nggo celiwi wong nggo maksiat to. Kan gitu. Jadi iya ya, angel jin nerang kayak gitu. Nanti kerja kita tetap profesional, tapi jangan mengganggu ngaji, mengganggu patung we. Ragajiane direwangi ra jemuaning pondok. Lah. Hasilnya iki piro? Mboten enten lah kene ming mboten enten, Mbok wis. Ngono gitu. Dan tetap aja anunya kan begitu. Orang-orang yang urusan-urusan duniawinya itu nek nenggon Qur'ane tidak pernah membuat mereka lale dari mengingat Allah. Mengingat Allah ya salat, ya ngaji, sak piturute jadwal ibadah kita masing-masing itu. Jadi memang ya tidak mudah. Dari satu sisi ini ya harus disadari, makanya ini biasanya yang profesional mah orang santri. Ini kebablasan yang profesional, jadi ra profesional meneh. Profesional kalau kebangetan ya wis ra profesional. Suruh nyambut gawe, awan nyambut gawe, suruh nyambut gawe, bengi sing lembur nyambut gawe, itu tidak profesional itu. Ngono lho. Itu anu kuwi, itu apa? Halik-halik ya. Working halik, eh? Working halik, iki mung wong gemblung ngono ya. Sing siji ora nyambut gawe, nek nyambut gawe mung sak karepe dhewe aku ya wong edian. Nek santri ki ra arah wing lahun walang ibun rasa nyambut gawe, rasa serawung kowe. Anu to? Nek kowe gelem nyambut gawe harus tenanan. Tapi juga jangan lupa tenanan itu tidak berarti mengorbankan ibadah-ibadah rutin kita. Kerja ki nyambut gawe, cuy. Apa nyambut gawe ki ya anu cuy, ngibuatah gundulmu kowe anu. Ora ngerti apa yang disebut kerja yang bagaimana yang menjadi ibadah itu kan ada syaratnya kan gitu tuh. Ora saben gawean nek kepala-kepala bos-bos ya mari kita niati kita bekerja dengan sebagai ibadah untuk mencari pahala, pahalanya setan kan gitu. Kan ada kriterianya bagaimana Kanjeng Nabi membuat kriteria, bagaimana para ulama itu membuat kriteria mengenai kerja yang dimaksud kerja yang ibadah itu yang bagaimana orang mengwaton-watonan. Ya kan ngono kok niate nggo ibadah wen gitu. Aku kerja ini niate ibadah ya ibadah. Daro demit karo hawa nafsu kan. Jadi ada kriterianya, makanya jangan mudah-mudah untuk percaya pada hal-hal seperti itu. Saya membingung omongan Romas PI saiki iki agama Islam iki untuk pembenaran bagi kerakusan orang mencari harta. Wah, Islam itu mengajarkan kerja yang keras. Allah kuwi mek arep nuruti hawa nafsune wae kok. Nggo serakahnya aja kok. Anu to. Dan ayat dipotong, hadis dipotong, sejarah nabi dipotong, sejarah sahabat dipotong mung dijipuk yang sesuai dengan hawa nafsunya iki mau. Itu makanya jangan percaya pada buku-buku telek gombal ngono kuwi. Islam itu mengajarkan kerja keras. Wah, watu lah Islam gitu. Itu konyol itu semuanya. Semua kan ada batasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.